Desa Lawang Sewu kembali dirangkai bersama Pantura Live Music. Thank you. Kalau TKW ini kayak Resa Lawang Sewu kayak kie. Balik ajur. Enggak, aku enggak mau pulang deh. Pengen kenalan. Kenal terus.